Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس رحمني ورحمكم الله جميعا وبارك الله فيكم الحمد لله. Kita telah menyelesaikan satu bab dalam kitab Bulughul Maram, yaitu bab tentang hibah. Na'am barakallahu fikum. Ikhwanifidin rahmah rahmukum jami' barakallahu fikum. Dan kita masuk bab baru. Na'am barakallahu fikum. Yaitu bab luqatah. Ikhwanifidin rahmah rahmukum jami' barakallahu fikum. Bab ini disebutkan oleh para ulama di dalam kitab Fuyu. Ya. Khairi fi tah marah makoralesnya adalah kitab Fuyu itu ya sebuah pembahasan berkaitan dengan harta. Ya, entah nama raqalah ala sabil muawadhah namanya baik. Wal ijarah atau ala sabil tabarruat ya nama raqalah fikum. Ya khairi fi tah marah seperti sedekah, atiyah, namurakulahum hibah, ila akhiri. Maka diantara pembahasan berkaitan dengan hal harta itu adalah bab luqatah. Itu luqatah itu barang yang ditemukan, namurakulahum. Ya, entah dalam bentuk barang atau dalam bentuk ikhtisos. Ikhtisos itu kepemilikan, keberhakan, namurakulahum. Ya, yeah. Kalau dalam bentuk barang, misalnya na'am barakallahu fikum, na'am kambing, ya, yeah. Termasuk na'am kambing yang ya kali bintah merah mukjizan barakallahu fikum kabur misalnya, ya, yeah. Kali bintah kemudian ada orang lain yang bukan pemilik kambing tersebut, nah kambing itu namanya luqatah, na'am barakallahu fikum, ya. Yeah. Atau ikhtisos. Ikhtisos itu ikhwan rahimakumullah seperti na'am tanah, na'am warakallahu fikum, ya, yang sudah ditinggalkan sama pemiliknya, na'am warakallahu fikum, namanya luqatah. Berkaitan dengan itu ada bentuk-bentuknya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang na'am warakallahu fikum manusia sangat menginginkan keinginannya, manusia sudah tidak lagi menginginkannya. Masing-masing punya nama pembahasan sendiri-sendiri. Kali fitnah marah mukmujian para kalaf. Dan insya Allah dalam bab ini akan dibahas semuanya, enam atau sebagian besarnya terkait dengan hukum-hukum luqatah. Ya, kali fitnah marah mukmujian para kalaf. Tapi sebelum kita masuk dalam bab enam para kalaf, kita hafalkan dulu hadis terakhir dari kitab apa babul hibah. Ya, bab tentang hibah. Atiyah nam hadiah nam warakallahu fikum. Hadis terakhir, hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Bukhari fi tin rahman wa rahmakum jami'an barakallahu. Nah, sebelah sini semuanya yang sebelah kanan saya. Barakallahu fiik. Sebelah kiri. Yang tengah. Barakallah. Sudah datang semua ya? Sudah datang semua. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah babul luqatah. Bab luqatah. Al-luqatatu ala wasni fu'ala. Demikian dikatakan, disebutkan dalam Fathuddin Jawal Iqram. Ala wasni fu'ala. Waya bima'na syi'un malqu. Ya, barang yang ditemukan. Nih, luqatah. Qala bi rahmah rabbukum jami'an faraqala. Naam, qala Imam Sunani rahimahullah. Al-Imam As-Sunani rahimahullahu taala di dalam Subuhus Salam menjelaskan al-luqatatu bi dhammil lam wa fathil qaf. Yeah. Al-luqatatu bi dhammil lam wa fathil qaf wa qila la yajuzu ghair. Dikatakan enggak boleh dibaca selain bacaan ini. Kata Imam As-Sunani rahimahullah. Dibacanya luqatah. Maknanya itu tadi, asyi'un malqut. Suatu yang ditemukan. Nawarakul barang. Jadi luqatah itu barangnya. Kalau laqatah ya, itu laqat dari kata laqatun laqatun laqatun ya nawarakul laq. Qadimitun rahmakum jami'an barakallahu. Wa qala al-Khalil sebagaimana disebutkan dinukil oleh Imam As-Sunani rahimahu taala ya al-qafu sakinatun ya, ya luqtatun begitu. Kata Al-Khalil demikian. Jadi kalau Al-Khalil luqtatun. Naam. La ghairu. Ya, enggak boleh dibaca yang lain. Kata Al-Khalil demikian. Nawarakallahu. Amma fathah fa huwa laqat. Tapi kalau di fathah, ya. Ya. Laqatatun ya. Laqatatun. Maka mana yang adalah laqat. Nawarakallahu. Jadi karena dari kata laqatun laqatani laqatun luqatun luqatun laqatatun jamak taksir daripada apa? Laqat kan ya. Na'am barakallahu fikum. Ya, maka dikatakan hadza huwal qiyas. Ini qiyasnya demikian. Memang seperti itu. Kalau dibaca laqatatun pakai apa? Pakai fathah dua-duanya. Na'am barakallahu fikum. Qiyas. Illa annahu ajma' ahlul lughah, kata Imam Sunani, hanya saja telah sepakat ahlu bahasa, ahli bahasa Arab, wal hadis, juga ahli hadis, alal fathhi. Ya, nawarakallahu fikum. Liza kila, la yajuzu ghairuhu. Nawarakallahu fikum. Ya, saya telah bersepakat ahlul lughah demikian pula ahlul hadis. Naam warakallahu fikum. Dibaca fathah setelah dhumma. Luqatah. Gitu ya. Sekali lagi entah warahmukum jain warakallahu fikum. Liza, oleh karena itulah kata Imam Sani. Naam. La yajuzu ghairuhu. Maka enggak boleh dibaca yang lainnya. Untuk menunjukkan makna ini. pembahasan ini. Jadi dibaca Luqasah. Begitu ya. Secara istilah, Fi istilahil fuqaha, Luqatah adalah malun au muhtassun. Jadi pembahasannya adalah harta. Inilah kemudian bab ini dimasukkan dalam kitabul fuyu' berkaitan dengan harta. Ya, nawarakallahu. Jelas ya. Malun au muhtassun. Naam. Khalifatun rahmakumullah. Harta atau kepemilikan, ya. Bela'an Rabbi yang hilang dari pemiliknya. Tinamarakallahu. Yang hilang dari pemiliknya, ya. Au adha'ahu Rabbuhu atau dibiarkan sama pemiliknya. Seperti kalau unta sayyabahu Rabbu. Sayyabah itu namarakallahu fikum. Wis barno es uculo kono. Namarakallahu. Kayak dulu. Hadis ingat ya, hadisnya Jabir ya. Namarakallahu fikum. Hadisnya Jabir. Ketika namarakallahu fikum safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unta itu lemot banget namarakallahu fikum. Wis dikongkong mlaku gak mlaku-mlaku namarakallahu fikum. Wis akhirnya hendak disayyab. Hendak ditasyib. Ya, tasyib itu dibiarkan. Ya, khalifat entah marah mukmin para kalafikum, kemudian ditepuk sama Rasulullah SAW, akhirnya bisa jalan awara kalafikum. Setelah itu Rasulullah SAW membeli unta tersebut, tak beli ya, harganya sekian ini deh. Ya, khalifat entah syaratnya, ya beli syaratnya nanti tak tumpangi sampai Madinah, kan gitu ya. Khalifat entah mukmin, kalau sampainya di Madinah awara kalafikum. Nama harganya dikasihkan oleh Rasulullah SAW, sak untanya juga dikasihkan lagi. Ya, yeah. Masih ingat ya hadis itu ya? Bab kita berfuyu, masih ingat ya? Gak ingat ya, wes nawar kalau saya apa? Nah, ketika misalnya namarakum kok terjadi betul ya namarakum, ditasyib sama apa? Sama Jabir tadi namarakum. Maka barang itu sudah menjadi barang teman. Siapa yang mendapatkannya itulah dia yang berhak. Paham ya? Nah, jadi ya kalau entah mau kemujain barakallahu fikum terkait dengan pembahasan barakallahu fikum barangnya itu ada dalam bentuk barang ain, ya mal atau apa ikhtisas, ya ikhtisas. Yang kedua barakallahu fikum terkait dengan barakallahu fikum caranya dia jadi luqatah. Yang pertama barang itu namor hilang dari pemiliknya. Ya. Berarti bisa jadi pemiliknya enggak sengaja. Barangnya tahu-tahu hilang kan gitu ya. Atau dengan kesengajaan pemiliknya. Yang pertama dibuang namorakallahu. Itu sudah tidak diperlukan lagi namorakallahu fikum. Ya, kayak afan ya namorakallahu fikum rongsokan. Nah ya, sama nemu botol. Botol apa? Botol aqua di jalan, ya. Khalifatun rahmakumullah. Itu sudah enggak dibuka sama pemiliknya. Sengaja memang dibuang kan itu ya. Nawarakallahu. Diambil sebagai barang tuman halal itu nawarakallahu. Ya. Botol terus kemudian besi-besi tua. Ya, nawarakallahu. Bukan berarti saya ngajari antum jadi apa pemulung enggak ya. Nawarakallahu. Tapi itu termasuk nam luqatah. Ya, barang yang sengaja memang sama pemiliknya itu dibuang karena sudah dianggap tidak diperlukan. Saya. Ya qalibitun rahman wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Pembahasan kedua sebelum kita masuk dalam hadisnya. Ya qalibitun rahman wa rahmukum. Aqsamul luqatah. Naam. Aqsamul luqatah. Macam-macam luqatah. Barang temuan. Yang pertama, al-luqatatu yasiratun. Al-luqatatul yasirah. Ya, al-luqatatul yasirah. Luqatah yang remeh. Dobitnya bagaimana? Ketentuannya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. allati la tatabba'ahu himmatun nas. Yaitu barang yang sudah tidak lagi diinginkan oleh manusia. Ya. Seperti katanya, orang nawar kelofi apa jatuh. Nih, 500 rupiah jatuh dari sakunya. Udah. Ah, biarin aja lah nawar kelofi. Sudah enggak di itu. 500 rupiah kan itu ya. Ya kali wit entah marah kemudian para kelofi. Nah, ini namanya luqatah yasirah. Ya. Maka ini khutbah menurah mujahin para kelof. Siapapun yang mendapatinya, maka halal bagi. Paham ya? Siapapun yang mendapatinya halal bagi. Mari kita entah menurah mujahin para kelof. Yang ini nanti yang akan dibahas dalam hadis yang akan kita baca. Nah, para kelof disebut dengan luqatah yasirah dalam istilahnya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nam. Ya, yamlikul insan bimujur dimayajiduh. Yaitu luqatah yang bisa langsung dimiliki oleh seorang semata-mata ketika dia menemukannya. Ini luqatah ya sih? Ya sih, roh. Jadi ya. Ya khari bin rahmah rahmah kumujian barakulah. Nam. Kemudian yang kedua, nam, kismun ma tetap bau himmatun nas, himmatu ausatin nas. Yaitu barang yang oleh orang-orang yang ekomunapa tingkatnya pertengahan itu masih menginginkannya. Nawarakulahikum. Ya. Yeah. Jadi nawarakulahikum standar strata sosial seorang, ya, nawar kalau standarnya nawar itu melihat barang itu masih menggiurkan nawar kalau itu, ya, ya kalau duit entah berapa uang 100 ribu, wah masya Allah, isaiku, ya, masih menarik itu nawar kalau itu, ya, di jalan nawar kalau itu uang 100 ribu ini termasuk nawar kalau. Ikhwanibit rahmukum jalan barakallahu fikum. Atau dengan istilah lain, dianggap na'am barakallahu luqatah kabiro. Ya, ikhwanibit rahmukum. Bobitnya itu. Jadi awsatun nas, ya. Orang yang standar. Itunya, na'am stratanya. Itu masih menginginkan barang tersebut. Ya, ikhwanibit rahmukum. Ini 500 rupiah. Ya, bahkan 1000 rupiah. Ya, wong kehilangan itu sekoyok gak kehilangan na'am barakallahu. Ya. Kalau kita entah marah mukmu, ya. Tapi kadang-kadang masih kelangan juga pas mau parkir bayar uang 2000 nama. Wah, tahu mana duit saya tadi 2000 masih nilai nawar kelam. Tapi kebiasaannya nawar kelam kalau sudah seperti itu enggak dicari. Ya, lah yang ini nawar kelam masih dicari. Nih dia duit ke 1000 ni. Tercicir nih ditabai sampai ngelepak nawar kelam. Tiba-tiba ketemu sama kamu nawar kelam. Ini disebut dengan luqatah kafir. Nah, warakalau. Sekali bintah arah mukmu. Nah, berkaitan dengan ini itu dibedakan, ya, dengan warakalau fikum luqatah yang bentuknya hewan. Ya, makanya para ulama nawar tersebut, antara Syekh Muhammad Zaimin membagi luqatah itu ada dua, ada tiga nawar. Ya, ada tiga. Ya, yang pertama itu tadi warakalau fikum. Yang melikun nas mujarid mayas itu disebut dengan luqatah yasirah. Yang kedua, al-hayawan. Karena sendiri, disendirikan amar kelofi. Ya, khalifat entah merahmukmu. Dan yang ketiga yang kita sebut tadi. Ada yang amar kelofi itu membagi dua saja. Yang pertama, luqatah yasirah. Seperti dobitnya. Yang kedua, luqatah kabirah. Namor, masuk di situ, hewan. Ya. Yeah. Semana khalifat entah merahmukmu jalan para kelofi itu. Terkait dengan hayawan, apa dia bintah mukmoh itu ada tiga namoroko macam, ya, ada tiga macam. Yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hayawanun Yu'lamu annahum musayyabun. Nih. Hayawan yang diketahui telah dibuang sama pemiliknya. Musayyab. Sentasib. Nih. Kharifat entah marah mukum syaih barakallahu fikum. Nih. Kayak burung. Nih. Burung labet misalnya nak barakallahu tadi harganya jutaan. Satu bisa 60 juta. Sekarang cuma 25 ribu nak warakallahu fikum. Wah, kayak ngerawati kakean ya. Nah, berat nak warak akhirnya dibuang sama dia. Ya, diucul loh. Oh, burungnya diucul loh nak warakallahu sama orang ditangkepi nak warakallahu. Ya. Ya kali bintu rahmukum. Jadi itu ya hewan yang sudah apa? Sudah diketahui hewan tersebut telah dibiarkan dibuang sama pemiliknya. Ini ya. Ayo rahman barakallahu fikum. Kambing misalnya. Ya. Tapi kayaknya enggak ada yang buang kambing itu namaraka. Ya, misalnya ada namar bisa jadi luka, luka to. Ya. Nama hayawan apa ulima musayyab apa musayyabun matrukun min sahibi. Namaraka. Ya qali bi rahman rahmukum barakallahu. Naam. Fahada liman wajadahu, maka yang semacam itu nyeh, langsung jadi pemilik orang yang menemukannya. Nyeh, langsung jadi pemilik orang yang menemukannya. Yang kedua, la yu'lamu annahu musayyabun, lakin enggak ada na'amurakulafikum informasi terkait dengan hewan tersebut, bahwasanya hewan tersebut telah dibuang sama pemilik. Enggak ada. Tau-tau nongol, na'amurakulafikum hewan gitu ya. Tau-tau ada loh, kok burung abet ya na'amurakulafikum, bio lagi. Na'amurakulafikum, misalnya gitu. Ya, atau yang lain lah na'amurakulafikum. Yang speknya bagus-bagus itu ya kira-kira. Ya, dulu kan mahal-mahal na'amurakulafikum. Kali fit entah merah mukmin syaitan barakallahu. Nah, makanya kalau entah mukmoh di sini ada dua kondisi. Yeah. Yang pertama hewannya bisa mempertahankan diri. Yeah. Bisa mempertahankan diri. Nah, barakallahu. Yang kedua hewannya enggak bisa mempertahankan diri. Ya kayak burung labet itu ya namaraka. Sama culo tarik ya itu apa istilahnya enggak makan dia. Enggak bisa bertahan diri namaraka. Ya. Maka namaraka kondisi ini ya maka burung itu bisa jadi untukmu atau untuk saudaramu atau untuk binatang pemangsa. Kan gitu ya. Kayak kambing dulu ya namaraka ketika Rasul ditanya namaraka tentang temuan kambing namaraka. Ya. Kalau betul lah makmu itu wali ahika awli siba atau untuk kamu na'amurakallahu ya bisa jadi untuk kamu untuk saudaramu atau untuk apa untuk binatang buas kenapa hewannya nggak bisa mempertahankan diri ada serigala gitu yang langsung terkam habis kan itu ya kalau betul lah marah makmu jangan barakallahu nah ya kalau betul lah marah makmu jangan barakallahu. Maka di sini na'amarakallahu fikum dia bisa na'amarakallahu fikum mengambilnya. Ya, mengambilnya na'amarakallahu fikum kemudian nanti insyaallah nanti akan dibahas terkait dengan masalah ini. Kemudian yang ketiga ya qali bin rahmakum jan barakallahu fikum tidak diketahui bahwasanya barang tersebut telah ditinggalkan sama pemiliknya. Tapi hewannya tadi bisa bertahan, mempertahankan diri. Ya. Yeah. Hewannya bisa mempertahankan diri. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah barakallahu seperti unta, nawarakallahu fikum. Ya. Yeah. Ikhwani fillah rahimakumullah ucul dari miliknya nawarakallahu. Kok tuh enggak usik nawarakallahu. Ketika itu ditanyakan oleh apa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Malaka walaha." Ngapain kamu dengan dia? Ya. Ma'asiqa'uha wa khidha'uha taridul ma' ta'kul syajar. Dia na'amarakallahu fikum bisa minum sendiri. Na'amarakallahu fikum. Bisa lari ke sana kemari. Na'amarakallahu fikum. Bisa mendatangi air kapan saja dia mau. Dia bisa makan pohon-pohon na'amarakallahu fikum. Hingga bertemu dengan tuannya. Kan itu ya? Biarkan saja. Berarti na'amarakallahu fikum kalau ya posisinya semacam itu jangan ditangkap. Bukan lukoto. Na'amarakallahu fikum. Sekarang misalnya sapi, nawaraku ucul, wah sapi ini nawarakulahikum. Gimana? Tangkap apa enggak? Enggak, biar saja. Kalau sudah ditangkap, itu mengamankan saja. Kadang-kadang sapi itu kan nawarakulah, apalagi di pemukiman ya, yang rusak nawarakulahikum. Ya, makan tanamannya orang-orang gitu nawarakulahikum. Kali fitnah marah mukmin barakah. Dengar ya. Ikhwali fi dinillah wa rahmatuhu wa barakatuh fikum. Ini berkaitan dengan apa? Dengan definisi serta pembahasan tentang macam-macam luqathah. Ikhwali fi dinillah wa rahmatuhu jami'an wa barakatuh fikum. Sekarang kita masuk hadis yang pertama dari hadis-hadis yang disebutkan oleh muallif rahimahullah di dalam bab al-luqathah. Qala al-muallif rahimahullah al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. An Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik Abu Hamzah khatimun Nabi alaihi salatu wassalam yahtumu 17 sanatan. Dia adalah pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun ya. Na'amarakallahu. Ya. Khalifatun rahmatukum jami'an barakallahu fikum. Qala Anas bercerita. Marra an-nabiyyu alaihi salatu wassalam bi tamratin fi at-tariq. Suatu ketika Rasulullah SAW lewat di jalan menemukan ya, satu butir kurma. Menemukan satu butir kurma. Qala bi rahmatullahi wa rahmatuh. Nah. Ini bisa jadi kurmanya tercecer. Ya, digotong. Misalnya pada karung gitu ya. Kececer satu. Nah, orang kelam. Qalib ibn Rahmah mukun syan barakallahu. Karena sudah banyak nam saya satu tercecer. Ya, kayak enggak kerasa. Masuk dalam apa? Luqathah yasirah. Nawarakallahu. Ya. Luqathah yasirah. Qalib ibn Rahmah mukun jami'an barakallahu. Lah, saya itu Rasulullah SAW melewati jalan tersebut. Na'amarakallahu dan mendapati kurma tadi. Satu kurma ya. Nah. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Laula anni akhafu an takuna min as-sahra la akaltuha." Kiranya aku enggak khawatir, ya. Kalau kurma tersebut dari kurma soda, kondisinya tak makan kurma tersebut. Ya. Ya qali fi tah marhamukum jan barakallahu. Di sini ada beberapa poin na'amarakallahu. Poin pertama berkaitan dengan ini, bahwasanya na'amarakallahu luqathah yasirah itu liman wajadah. Langsung sama nemu ote-ote na'amarakallahu ya. Ote-ote na'amarakallahu. Yasirah apa ya? Kafiro. Yasirah ya. Na'amarakallahu. Langsung bisa dimakan na'amarakallahu. Nih. Begitu ya. Ya khali bin rahmah rahmahkum jalan barakallahu. Nih. Yasirah. Jelas ya. Ya qali bi rahmah rahmakumullah. Yang kedua na'amarakallahu fikum, ya pembahasannya. Ya, yaitu berkaitan dengan hal yang menghalangi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak makan. Ya. Ya qali bi rahmah rahmakum jalan barakallahu. Hal yang menghalangi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memakannya. Ya. Apa itu? Wara'uhu, wara'nya beliau yang sangat Kenapa? Khawatir kalau kurma tersebut ternyata kurma sodako. Kan ya? Ya kan diwintah mewarah mengucapkan barakallahu fikum. Itu Rasulullah. Itu Rasulullah. Karena memang beliau ya, dan keluarganya, ahli baitnya itu diharamkan dari makan barang sodako. Kan itu ya? Ya. Berbeda dengan kita. Barakallahu fikum. Ya, ya kan diwintah mengumuh gak ada. Kita barakallahu fikum di apa? Diharamkan dari sodako. Karena kita bukan ahli bait. Kan itu ya? Ya kan diwintah mengumuh barakallahu fikum. Ya. Maka dari itu ya entah kemudian barakallahu fikum, siapa saja yang mendapati luka atau semacam boleh langsung dimakan. Jelas ya? Ya kan lebih entah marah kemudian barakallahu fikum. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, barakallahu fikum, apakah boleh kita bersikap seperti itu? Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena khawatir jangan-jangan ini ada barang yang haram. Barakallahu fikum. Kalau betulah marhamukum. Kalau membabi warak na'amarakallahu fikum, maka seperti bisa kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Jangan-jangan ini na'amarakallahu fikum apa? Barang curian. Jangan-jangan gitu. Kalau betulah marhamukum. Membabi warak na'amarakallahu fikum boleh-boleh saja, tapi hukum asalnya ya barang luqatah yasirah semacam itu boleh langsung di miliki, ditamlik na'amarakallahu fikum. Ya. Bimujarrad diwujudi tumalak. Ya. Sekali lagi. Bimujarrad diwujudi tumalak. Itu kalau na'amarakallahu fikum luqatah yasiru. Paham ya? Nemu uang 1000 di jalan na'amarakallahu fikum. Luqatah yasiru na'amarakallahu fikum. Wah, ambil na'amarakallahu fikum. Kali bintah na'amarakallahu fikum. Na'amarakallahu fikum. Ya misalnya kalau antum ambil kemudian antum sedekahkan, ya baguslah na'amara kalau bagus. Ya, tapi tidak mengapa kalau antum ambil kemudian sampai berikan es misalnya, sampai makan. Labas na'amara kalau fikum. Koto ya sih, ya siar. Ya kan dibintah marahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Suhail al-Utsaimin rahimahullah, hadisnya mutafakun alaih ya. Dikatakan apa dalam faedah-faedah yang bisa diambil, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Suhail al-Utsaimin. Yang pertama, hadal hadis dalilun ala anna man wajada syai'an laisa lahu ahammiyatun indan nas fahuwa lahu. Ya. Bahwasanya siapa saja yang menemukan barang yang sudah tidak lagi menarik hati manusia, sudah tidak diinginkan sama manusia, barang itu sudah keumannya sudah enggak diperlukan lagi na'amarakallahu. Maka barang tersebut punya dia. Ya. Yeah. Botol aqua misalnya. Seperti yang saya sebutkan tadi. Ya dia na'amarakallahu fikum. Ya. Ya qarifitnahmu. Tapi jangan kemudian na'amarak ke depan rumah ada apa? Ada sanyo kemudian diambil, ya itu na'amarakallahu fikum, bukan luqatah itu na'amarakallahu fikum. Ya. Ya. Kali witn rahmah rahmukum jamin barakallahu fikum. Nah. Wajud dilalati annahu qal, sisi pendalilannya kata Syekh Muhammad bin Suhail al-Utsaimin, Rasulullah SAW mengatakan, laula anni akhafu an takuna minas shadaqah akaltuha. Seandainya aku tidak khawatir barang tersebut termasuk barang sodako, niscaya aku akan makannya. Ya, karena memang saat itu khontah makmuh, ya, komoditi-komoditi yang, atau barang-barang yang, ya, termasuk yang diwajibkan untuk disedekahkan, ya, disedekahi, itu adalah apa? Kurma. Ya, kan ini entah marah makmusyain barakallahu. Dan barang-barang tersebut, itu barang-barang yang sudah biasa ada di masyarakat saat itu. Ya. Kebun-kebun kurma. Na'amarakallahu ya. Jualan-jualan kurma. Na'amarakallahu. Makanan pokok, makanannya kurma. Kan itu ya. Sudah itu. Makanya Rasulullah SAW khawatir. Jangan-jangan ini termasuk kurma sodako. Ya. Ya qarifitun rahmatullahi wabarakatuh. Sehingga itu yang menghalangi beliau untuk tidak makan. Ya. Jadi ada manik nam warakulahikum. Giliran tidak ada manik nam. Maka hukum asalnya, ya, barang yang sudah tidak ada diperlukan oleh manusia, tidak diperlukan lagi oleh manusia, itu bisa langsung diambil ketika ditemukan. Nam warakulahikum. Ya qarifitun rahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis ini pula barakallahu fikum diambil faedah syiddatu wara'in Nabi alaihi salatu wassalam syiddatu wara'in Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam sangat warok ya yeah. Sampai-sampai ya khawatir rahmatullah. Karena khawatirnya beliau na'am warakullahu fikum. Ya khawatir bitin rahmatullahu jalan warakullahu fikum. Kalau hadal tersebut termasuk sotakoh. Maka ditahan. Untuk tidak makannya. Na'am warakullahu fikum. Ya khawatir bitin rahmatullahu jalan. Padahal kalau seandainya enggak tahu ya. Gimana? Ya boleh-boleh saja. Enggak tahu kan. Na'am warakullahu fikum. Ya enggak tahu. Makan awarakallahu fikum. Kebetulan dia awarakallahu al-bait misalnya awarakallahu. Makan sudah. Baru itu sudah. Oh, gimana lagi sudah masuk ya. Awarakallahu fikum. Katanya enggak tahu dimakan enggak masalah. Awarakallahu fikum. Ya kali bait entah marahmukum jain barakallahu. Nah. Ya kali bait entah marahmukum. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah. Termasuk fatwanya salah satu fatwanya Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ya, dan terkait hal itu ya, tergantung orangnya ya, amarakulafim, tergantung kondisinya. Terkadang amarakulaf bisa langsung di apa? Amarakulafikum bisa langsung diambil dan dijadikan dimanfaatkan. Ikhwan fillah rahimakumullah wa jami'an barakallahu fikum. Tergantung kondisinya. Na'am warakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Ya, bisa di itu disikapi sebagaimana awalnya na'am warakallahu. Ketika dia enggak tahu ya sudah na'am warakallahu bisa di langsung di apa dimanfaatkan. Atau na'am warakallahu fikum dia memilih warak wah jangan-jangan haram. Jangan haram. Ikhwani fiddin rahimakumullah jami'an wa barakallahu. Nah. Ikhwani fiddin rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Dan di situ di dalam sarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada disebutkan kisahnya tentang fatwanya Al-Imam Ahmad rahimahullah taala ketika ditanya tentang istidra. Ya, mengambil penerangan dari lampunya penguasa. Na'am. Jadi ada seorang wanita tanya kepada itu. Ya, yeah. Tanya kepada Imam Ahmad, na'am warakallahu fikum. Ya. Yeah. Dia ini biasa lah memintal. Pas ketika ada penguasa yang datang, kan terang na'am, pintalannya tambah banyak. Kenapa? Terang na'am warakallahu fikum. Gimana? Bisa enggak gitu. Awal Imam Ahmad ngatain, silakan na'am. Wong antum enggak nyari-nyari kok na'am warakallahu fikum. Ya, yeah. Enggak nyari-nyari. Ya. Yeah. Anti gak nyari-nyari itunya na'am warakallahu fikum. Ya, terang ya sudah na'am warakallahu fikum di akhirnya pintalannya sih banyak na'am warakallahu fikum. Ya. Ya kali fitnah rahmah rahmakum jain warakallahu fikum. Ya, saya itu dikasih tahu. Dia itu saudaranya Bisal Al-Hafi. Oh, Bisal Al-Hafi. Ya. Saudaranya Bisal Al-Hafi itu. Akhirnya dipanggil sini. Ya. Na'am warakallahu fikum. Kata Imam Ahmad, antum cukupkan dengan apa yang biasa kamu lakukan di rumah. Nge. Sampai seperti itu ya. Terkait dengan apa? Tadi. Antara sesuatu yang dikhawatirkan adanya apa? Hal yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Mimbabil warak. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Faedah yang ketiga. Yang bisa disebutkan, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. anna tamrah wa ta'am idha waqa'a fi at-tariq bituni qastin fa inna la ya'sam sahibu. Nah, barakallahu fikum. Kurma atau makanan yang tercecer di jalan dengan tanpa kesengajaan, ya, maka pemiliknya enggak dosa. Ya, beda lagi kalau dibuang-buang. Ini termasuk idha'atul mal. Ya. Ya kan lebih entah muramukmu. Nah, tapi tercecer enggak sengaja na'amarakallahu fikum, maka na'amarakallahu enggak dosa. Ya kan lebih entah muramukmu jain purku. Lianan Nabi SAW lam yungkir dalika. Dikenakan Nabi SAW tidak mengingkari hal itu. Ya, mustashkala ba'dul ulama fi hadzal hadis min wajhin. Sebagian para ulama menganggap iskal, ya, hadis ini dari satu sisi. Ya, kata mereka, kaifa lam yarfa'an Nabi alaihi salatu wasallam lam yaqtafid biha. Kenapa Nabi tidak na'amarakallahu fikum mengumumkannya dan tidak menjaganya? Kok langsung dimakan? Kan ya, misalnya kan. Ya, hanya saja yang menghalangi bro, dia hanya khawatir itu adalah harta sedekah na'amarakallahu fikum. Ya kan lebih tentah mukmujan barakallahu li'anna in kanat min shadaqah fahiya min mali baitil muslimin. Ya, dikarenakan amarakallahu kalau itu termasuk harta shadaqah maka itu hartanya kaum muslimin. Na barakallahu wa in kanat min ghairi shadaqah fa innahu yantafi biha yatafaddaku biha min an abah ala fakirin. Na barakallahu. Kalau ternyata itu bukan barang shadaqah maka bisa langsung dimanfaatkan, kan gitu ya. Ya kalau fitnah rahmah rahmah kumusyal barakallahu bisa langsung dimanfaat. Nah, dia bisa sedekahkan amal kepada orang fakir. Al-muhim yang tafik biha. Ya, kesimpulannya tetap dimanfaatkan. Ya kalau fitnah rahmah rahmah kumusyal barakallahu. Ya, falam malam yarfa'han Nabi alaihi salatu wassalam al-jab ala hadal istishkal annahu fi ghairi mahallihi li'anna lam yakul lawla anni akhafu an takuna masataka nawaraklaf larafa'tuha nawaraklaf balqala la'akal tuha nawaraklaf khalifatun rahmah rahmukum jain barakalafikum. Sehingga sekali lagi nawaraklafikum ya menunjukkan pada faedah yang pertama yang kita sebutkan tadi terkait dengan na'am warakallahu fikum na'am warakallahu fikum al-luqatah yasirah, enggak perlu diumumkan, langsung diambil. Paham ya? Langsung dimiliki. Wallahu a'lam bishawab. Beda dengan al-luqatah al-kabirah, ya, luqatah yang besar na'am warakallahu fikum, ya, maka diambil untuk dijaga. Ya, diumumkan selama setahun. Nah, barakallahu fikum. Ya kali bintah marah. Kalau kemudian tidak ada yang datang, maka selama apa setelah setahun bisa di nawarakal dimanfaatkan. Kali bintah marah mujamian wa barakallahu fikum. Kalau ada yang datang dikasihkan. Kalau setelah setahun apa ada yang datang nawarakal fikum dikasihkan sisanya kalau masih ada sisa. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ya kali bintah marah mujamian wa barakallahu. Insyaallah terkait dengan pembahasan yang terakhir tadi akan dibahas di dalam hadis berikutnya, yaitu hadisnya Zaid Ibn Khalid Al-Juhani. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanaman liar biasanya identik dengan rumput ya. artinya enggak ditanam sama orang, enggak masalah insyaallah. Ngawur kalau ini pertanyaannya, bagaimana jika mengambil tanaman liar di tanah orang lain, namarakulah, apakah boleh di dalam syariat? An-nasu syuraka'u fis salasah, manusia itu berserikat ya pada tiga perkara, yang diantaranya fil kala. Kala itu adalah rumputan yang tumbuh tanpa ada campur tangan manusia. Ya, namarakulah. Begitu ya. Tanpa ada campur tangan manusia. Namarakulah. Rumput. Wallah alam besok. Kalau ada rumputan yang memang sengaja ditanam, jangan. Ini kan rumput-rumput gajah misalnya, nawar, sengaja ditanam. Diripi sama dia nawar kalau untuk pakan kambingnya. Ya, gak boleh. Yang dia yang ditanam kok, rumputnya. Kan rumput dia. Ya. Judulnya rumput. Iya, tapi ditanam nawar kalau. Apakah mangga yang jatuh dari pohonnya ke jalan boleh diambil? Kalau mimbab apa hukum asalnya boleh-boleh saja. Itu biasanya sudah enggak dikubis sama yang punya itu nang. Mau jatuh tak perang-perang barof itu. Nah, barakallahu ya. Ya kalau fitnah rahmatullahi wa barakallahu. Tapi kalau dalam bab barok jangan diambil. Ya. Jangan-jangan masih diinginkan sama orangnya kan gitu ya. Tapi kebiasaannya kalau sudah seperti itu wis rangarang gobris wong bareng wis wis sumpek namarakallahu fik. Dijiki tambah seneng. Muga bersih namarakallahu fik. Apa dijiki? Ya. Bersih kalau. Kan itu biasanya seperti itu. Tapi sekali lagi kalau dalam bab parak ya. Tadi itu pertanyaan jangan-jangan orangnya masih mau nama gitu ya. Sudah jangan diambil. Gak boleh merujuk dalam wakaf. Gak boleh. Ya. Ini tak wakafkan. Sudah banyak orang yang tahu ini tak wakafkan. Terus diambil lagi, dijual sama dia. Namarakallahu fikum. Ya. Gak boleh. Ini termasuk dalam keumuman namarakallahu fikum babibah kemarin. Seperti apa? Anjing yang mutahkan. Kemudian menjilat terlagi muntah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ada pertanyaan, anak punya dua anak, lalu anak bilang sama yang ranking satu dapat motor, lalu hanya anak satu anak yang ranking satu, kalau saya kasih motor bolehkah? Ya sudah, boleh ya, nawar kalau sudah antum itu kan, ya antum bilang nawar termasuk. Nawarakallahu fikum. Hadiah nawarakallahu fikum karena sesuatu. Karena dia melakukan sesuatu. Boleh. Apakah masuk dalam kategori enggak adil enggak? Nawarakallahu fikum. Iya, karena sudah apa? Sudah tahu. Nah. Kan membab supaya mereka berlomba-lomba untuk apa? Untuk apa? Untuk menjadi yang terbaik. Ini ya. Ya kali bintah marah mukmin barakallahu. Tapi dinasihatkan ya misalnya seperti itu cari sesuatu yang lebih bermanfaat bagi mereka. Nah barakallahu. Mereka bisa saling berlomba munafasah dalam kebaikan amarakallahu fikum. Ya, tapi dengan sesuatu yang lebih bagus tidak hanya sekedar motor. Kadang-kadang anak yang dikasih ya nah barakallahu fikum, anaknya belum waktunya pakai sepeda motor. Nah barakallahu. Kalau kasih sepeda motor, nah justru akan merusak atau bilang balik. Tak terbaca. Tak terbaca. Ah, ini masalah umrah ini. Tanya ke Ustaz Afif saja, Nahura Klau ya. Beliau yang apa? Sering melakukan muamalah ini. Nahura Klau. Nakta ibadah wa tersubhanakum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.